Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian pada kitab Riyadhus Shalihin tentang keutamaan beberapa surat dan ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, yang mana keutamaan tersebut disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada di dalam penjelasan tentang ayat kursi. Dan juga tentang hadis Abu Hurairah yang menceritakan bahwa datangnya seseorang yang mengambil makanan zakat al-fitrah dan orang tersebut mengajarkan kepada Abu Hurairah sebuah doa atau sebuah bacaan, yaitu ayat kursi ketika dia hendak tidur, yang mana ketika seseorang membaca ayat kursi ini maka Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menjaganya dan syaitan tidak akan mendekatinya sampai pagi hari. Dan Nabi SAW mengatakan kepada Abu Hurairah bahwasanya itu adalah syaitan, yang mana dia jujur dalam hal ini kepadamu sementara dia adalah seorang pendusta. Kita telah menyebutkan penjelasan beberapa kalimat dari ayat kursi sampai pada kalimat wala yauduhu hifdhuhuma. Wala yauduhu hifdhuhuma. Tidak berat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keduanya, yakni as-samawati wal ardu. Tidak berat bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga langit dan bumi dengan luasnya yang sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Dan apa saja yang ada di dalam keduanya dan di antara keduanya dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas segala sesuatu. Tidak ada satupun yang luput dari Allah dari penjagaan. Dan hal itu tidak berat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu khairun hafidhah wa huwa arhamur rahimin. Di dalam surat Yusuf, Allah menyebutkan bahwasanya Allah adalah sebaik-baik penjaga. Wa huwa arhamur rahimin. Dan dialah zat yang paling mampu untuk memberikan kasih sayang. Wa huwal aliyul azim. Dan dia maha tinggi dan maha agung. Berkata ahlul ilm sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya, qala ba'du ahlil ilm, berkata sebagian ahlul ilm, al-ulu naw'an. Al-ulu itu ada dua macam. Sifat al-ulu yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam. Ulu zatihi fahuwa fauqa kulli syai'in. Zatnya yang tinggi. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala sesuatu. Dan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang uluwullah. Begitu pula hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali yang menyebutkan tentang uluwullah, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas. Dan sifat ulu ini adalah sifat yang mulia, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barakallahu fikum, seseorang apabila menetapkan sifat ini bagi Allah Azza wa Jal, maka sama sekali dia tidak menyerupakan Allah Azza wa Jal dengan makhluknya. Sama sekali tidak. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang mulia yang tidak sama dengan makhluknya. Walaupun sama dari sisi penamaan, akan tetapi secara makna dan hakikat tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwas sami', dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, Allah menyebutkan tentang dirinya bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Yang mana Allah adalah zat yang as-sami', Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, di sini Allah menetapkan nama dan sifatnya sekaligus. Barakallahu fikum. Sehingga ketika seseorang menetapkan nama atau sifat-sifat Allah, maka sama sekali dia tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan pada dirinya nama-nama dan sifat sesuai dengan kemuliaannya dan keagungannya. Nah, tidak seperti yang diyakini oleh ahlul bid'ah atau sebagian dari ahlul bid'ah. Nah, dari kelompok al-mu'attilah ahlul ta'til, mereka mengatakan ketika kita menetapkan sifat Allah, barakallahu fikum, maka konsekuensinya dia akan menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Sehingga oleh karena itu sifat-sifat Allah tersebut ditakwil olehnya. Nah, sifat-sifat Allah ditakwil, dirubah maknanya. Mereka tidak mau menetapkan nama Allah karena nanti kita akan menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Al-Asy'ariyah. Nah, barakallahu fikum. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bal yadahu mabsuutatani yunfiku kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbentang. Mereka tidak mau mengatakan al-yad itu adalah tangan dengan arti atau makna yang sesuai dengan bahasa. Enggak mau. Al-yad tangan ya tangan. Tidak mau menetapkan demikian. Nah, kenapa? Karena kalau seandainya kita menyebutkan dan menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tangan, maka kita akan menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Ini konsekuensinya, kata mereka. Ini adalah sesuatu yang batil. Nah, pendapat yang batil. Maka oleh karena itu mereka beralih dengan tahrif, menyelewengkan makna tersebut kepada makna yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan bahwasanya al-yad di sini adalah al-qudrah, qudratullah. Wa hadza batil. Nah, barakallahu fikum. Alangkah baiknya kita mengimani sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan, baik di dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan tetap meyakini bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun dari makhluknya. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik, nam ketika ada orang yang bertanya kepadanya, nam ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wa kaifa istawa? Ar-Rahman itu beristiwa di atas arasy. Bagaimana dia beristiwa? Nam. Beliau mengatakan al-istiwa ma'lum. Al-istiwa ma'lum, maknanya jelas, ma'lum. Diketahui dalam bahasa Arab makna dari al-istiwa. Sehingga oleh karena itu tidak perlu lagi dipertanyakan makna dari al-istiwa, tidak perlu lagi diselewengkan kepada makna-makna yang lain. Wal kaif majhul. Sementara kaifiyahnya majhul. Bagaimana Allah beristiwa di atas arasnya, itulah yang tidak kita ilmui. Itulah yang tidak kita ketahui. Wasu'alu anhu bid'ah. Sementara bertanya tentang perkara ini termasuk perbuatan bid'ah. 6. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, al-ali Allah subhanahu wa ta'ala na'am memiliki sifat al-ulu. Maknanya adalah dua. Yang pertama adalah ulu zatihi, zatnya yang tinggi. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas segala sesuatu. Yang kedua, wa'ulu sifatihi, tingginya sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Fasifatuhu fauqa kulli syai'. Dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas segala sesuatu. Nah. Sementara al-azim. 6. Ya'ni dhul azamati wal izzati wal kibriya wal jalali. Pemilik keagungan, kemuliaan. Dengan makna-makna yang sedikit kita sebutkan, barakallahu fikum, dari surat atau dari ayat kursi ini. Ini baru sedikit dari makna yang terkandung dari ayat kursi yang kita sebutkan. Baik pada pertemuan pada malam hari ini ataupun pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Menunjukkan kepada kita bahwasanya ayat kursi ini merupakan ayat yang paling agung di dalam kitabullah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Ubay bin Ka'ab, barakallahu fikum, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, ya Abul Mundzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zham? Ya Abul Mundzir, apakah engkau tahu ayat apa di dalam kitabullah yang paling agung? Kemudian Abul Mundzir mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Lalu Nabi SAW menepuk ke dadanya dan mengucapkan selamat kepada Abul Mundzir dengan pengetahuan ini. 6. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, hadis ini, yakni hadis Abu Hurairah yang menjelaskan bahwasannya Nabi memerintahkan kepada Abu Hurairah untuk menjaga shadaqatul fitr, yakni zakatul fitr yang dikeluarkan di akhir bulan Ramadan, baik sehari atau dua hari sebelum Id. Pada hadis ini disebutkan na'am at-ta'am. Disebutkan at-ta'am, artinya makanan. Sehingga menunjukkan bahwasanya zakatul fitr harus berupa makanan. Dari sesuatu yang dimakan oleh manusia. Nah. Sehingga oleh karena itu zakatul fitri harus berupa makanan yang dimakan oleh manusia. Yakni makanan pokok. Baik itu berupa gandum, beras, kurma, dan yang lainnya. Sehingga oleh karena itu apabila zakatul fitr ini diganti dengan pakaian, nah maka tidak akan sah. Tidak akan sah. Labudda an takuna minat ta'am. Harus berupa makanan. Kemudian, di dalam hadis ini, Nabi SAW menyebutkan tentang kriteria dari syaitan, yaitu dia adalah seorang yang kadzub. Dia adalah makhluk yang pendusta. Makhluk yang pendusta. Kedustaannya telah menipu bapak kita, yaitu Adam alaihissalam. Ketika dia mengatakan kepada Nabiullah Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah engkau saya tunjukkan kepadamu sebuah pohon yang kekal, wa mulkin la yabla, dan kekuasaan yang tidak akan runtuh. 6. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu syaitan adalah makhluk yang kadzib, yang ghasyin. Makhluk yang pendusta dan penipu. Walaupun dalam kisah ini apa yang dia sampaikan kepada Abu Hurairah adalah sebuah kebenaran, yakni tentang ayat kursi. Dan hal itu dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam hadis ini terdapat pelajaran yang lain bahwasanya syaitan kadang dia mendatangi manusia dengan wujud manusia. Menampakkan diri kepada manusia dengan wujud manusia. Nah, seperti yang terjadi pada kisah Abu Hurairah. Yang mana Abu Hurairah tidak tahu dia datang dengan wujud manusia, Adami. Nah, kemudian pada akhirnya, selama 3 hari berturut-turut, setelah itu Nabi mengatakan bahwasanya yang datang tersebut adalah syaitan, zaka syaitan. Yang datang kepadamu selama 3 hari itu adalah syaitan. Nah. Dan kadang juga syaitan bisa menampakkan dengan bentuk binatang. Nah. Baik itu bentuk anjing atau bentuk ular. Pernah Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Al-Kalbul Aswad Syaitanun. Anjing hitam itu adalah syaitan. Nah, anjing hitam itu adalah syaitan. Sebagian ulama memaknakan sesuai dengan lafadznya bahwasanya anjing hitam itu adalah syaitan. Akan tetapi makna yang sahih sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, annal kalbal aswad syaitan, yakni huwa syaitanul kilab. Bahwasanya anjing hitam itu adalah syaitan, yakni anjing hitam itu adalah syaitannya anjing. Nah, anjing yang paling jelek. Nah, karakternya, fisiknya, dan yang lainnya. Sehingga dikatakan sebagai syaitanul kilab. Sebagaimana pula, di antara manusia ada yang dikategorikan sebagai syaitan. Nah, syayatinul ins. Syaitan-syaitan, dari kalangan manusia. Nah, barakallahu fikum. Syaitannya anjing apa? Adalah anjing yang berwarna hitam. Dan kadang syaitan juga bisa berwujud ular. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Nam anna rajulan minal ansar syaban tazawwaja haditan. Bahwasanya ada seorang pemuda ansar yang baru saja menikah. Nam kemudian ketika terjadi perang Ahzab, dia minta izin untuk pulang ke rumahnya. Barakallahu fikum. Akan tetapi dia mendapati istrinya berada di luar rumah. Dan dia mengarahkan tombak kepada istrinya tersebut. Karena tidak suka melihat istrinya berada di luar rumah. Timbul rasa cemburu. Akan tetapi istrinya tersebut mengatakan, engkau tidak tahu apa yang menyebabkan saya keluar. Ketika dia masuk, dia mendapati di atas kasur ada seekor ular. Fa'akhadha rumha, lalu dia mengambil tombak dan dia menusukkan tombak tersebut kepada ular yang menyebabkan ular tersebut mati. Dan ketika ular tadi mati, laki-laki tersebut tiba-tiba mati. Bersamaan tiba-tiba mati. Sehingga dikatakan oleh rawi fala yadri ayyuhuma asra' mautan. Dan tidak tahu, tidak diketahui siapakah di antara keduanya yang pertama kali mati. Entah ular tadi atau ar-rajul tadi. Naam. Kenapa demikian? Dikarenakan ular tersebut adalah seorang jin. Ketika dia dibunuh, naam, maka keluarga dari jin tersebut membalas dengan membunuh orang tersebut. Naam. Ini menunjukkan bahwasanya syaitan barakallahu fikum datang dan menampakkan kepada umat manusia dengan wujud binatang. Sehingga oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh ular yang masuk ke dalam rumah. Sehingga oleh karena itu tidak boleh seseorang membunuh ular yang masuk ke dalam rumahnya, akan tetapi diusir selama 3 hari. Nah, diperingatkan selama 3 hari, ditunggu. Sebagaimana pendapat dari Al-Imam Malik rahimahullah. Waila di sana ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya itu hanya khusus untuk kota Madinah. Nah, ada yang mengatakan tidak perlu untuk ditunggu selama 3 hari. Karena di sana banyak sekali hadis yang membolehkan dan bahkan perintah untuk membunuh ular. Akan tetapi, pendapat yang dipilih oleh Imam Malik rahimahullah dan yang lainnya, dan juga termasuk Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, na'am harrij 'alaiha 3 ayyam. Diusir atau ditunggu selama 3 hari. Nah, dikatakan kepadanya untuk segera keluar dari rumah. Kalau seandainya dia masih berada di dalam rumah setelah 3 hari, maka diperbolehkan untuk dibunuh. Nah, kecuali 2 jenis ular, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, yakni al-abtar wa dhutifyataini atau tufyataini. Al-abtar yaitu ular yang berekor pendek. Nah, atau ular yang memiliki 2 garis di punggungnya. 2 garis dikatakan oleh para ulama innahuma khattani abyadani ala dhahril hayya. Nah, yaitu ular yang memiliki 2 garis putih di atas punggungnya. Hadi tuqtal walau fil buyut. 2 jenis ular ini dibunuh walaupun dia berada di dalam rumah. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nam bahwasanya 2 ular ini mampu untuk membutakan mata dan juga mampu menggugurkan kandungan. Dikarenakan madarrahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh 2 jenis ular ini walaupun berada di dalam rumah. Asyahid di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah bahwasanya syaitan ataupun jin mampu untuk menampakkan wujud tidak seperti wujud aslinya, yakni dia bisa datang dengan wujud manusia, dengan wujud binatang dan yang lainnya. Kemudian di dalam hadis Abu Hurairah yang panjang ini kita juga dapat pelajaran bahwasanya di dalam hadis ini terdapat tanda dari tanda-tanda kebenaran nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau adalah seorang penerima wahyu dari Allah. Nah, bagaimana penjelasannya? Yakni disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah tersebut, ketika pagi harinya Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, "Ma fa'ala asiruka al-bariha?" Apa yang telah dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Nah, tiba-tiba Nabi bertanya kepada Abu Hurairah tentang orang yang datang kepadanya tadi malam. Sementara Abu Hurairah belum mengkhabarkan berita tersebut kepada Nabi. Dan juga belum ada sahabat yang lain yang memberitakan kabar tersebut kepada Nabi. Dan bahkan Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah bahwasanya orang tersebut nanti malam akan datang kembali. Nah, dan ternyata orang tersebut datang kembali sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu termasuk perkara ghaib yang mana perkara gaib itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang Allah ridhoi dari rasul-rasulnya. Yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad tentang informasi tersebut sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya. Ini termasuk dalil min dalailin nubuwah, termasuk dalil dari bukti kebenaran nubuwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam hadis ini terdapat pelajaran penting bahwasanya nam wajib bagi kita untuk menerima al-haq dari manapun datangnya, bahkan kalaupun al-haq tersebut datang dari syaitan atau dari orang musyrik, walaupun dia adalah seorang Yahudi atau Nasrani. Apabila kita mengetahui dan meyakini bahwasannya apa yang dia sampaikan itu adalah al-haq dengan bukti-bukti yang sesuai, maka wajib bagi kita untuk menerimanya. Fa inna Allah qabila al-haq minal musyrikin wan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabila al-haq minal yahud. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima al-haq dari Yahudi. Dan bahkan di dalam hadis ini membenarkan al-haq yang disampaikan oleh syaitan tersebut, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah. Nah, di antara contohnya adalah, nah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima al-haq dari seorang Yahudi. Fa'innahu ja'ahu hibrun min ahbaril Yahud. Faqala inna najidu anna allaha yaj'alu as-samawati ala isbin, ala isbin, wal aradina ala isbin, wasyajari ala isbin. Orang Yahudi tadi mengatakan, sesungguhnya kami mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit di atas satu jari dan bumi di atas satu jari dan pohon di atas satu jari. Wa dzakara tamamal hadits, kemudian disebutkan lengkap hadisnya. Kemudian disebutkan di dalam hadis itu, fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizuhu tasdiqan liqauli hadzal yahud al-hibr. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai terlihat gerahamnya. Naam, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa? Dikarenakan naam Nabi membenarkan. Naam. Nabi membenarkan apa yang diucapkan oleh Yahud tersebut. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayat wa ma qadarullaha haqqo qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Tidaklah mereka mengagungkan Allah haqqo qadrihi dengan sebenar pengagungan sementara bumi seluruhnya berada di dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Dan juga langit-langit terlipat di dalam tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan syirik yang mereka perbuat. Nah, ketika para sahabat mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad, Masya Allah wa syi'ta, ketika sebagian sahabat mengucapkan kalimat ini Masya Allah wa syi'ta, maka ada seorang Yahud, nah, menegur Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan hal ini kepada beliau. Ada sebagian sahabat yang mengucapkan hal ini. Nah, dan setelah itu Nabi SAW menegur. Dan jangan untuk mengucapkan kalimat tersebut, akan tetapi ucapkanlah Masya Allah thumma syi'ta. Aw kama qala an-Nabi SAW. Al-muhim, naam, an-Nabi SAW membenarkan al-haq walaupun al-haq tersebut datang dari syaitan ataupun datang dari seorang kafir baik dia seorang Nasrani ataupun seorang Yahudi, selama yang dia bawa adalah al-haq. Akan tetapi, apa yang kita maksudkan di sini tidaklah diartikan, atau jangan sampai kita mengartikan bahwasanya kita boleh belajar dari siapa saja. Kita boleh mencari kebenaran dari siapa saja. Muhammad bin Sirin mengatakan al-ilmu dinun, ilmu itu adalah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari siapa engkau mengambil agama kalian. Barakallahu fikum. Jadi jangan diartikan bahwasanya kita boleh mencari al-haq atau belajar dari siapa saja. Akan tetapi kalau seandainya ada al-haq datang dari seorang kafir atau dari seorang mubtadi atau bahkan dari seorang yang majhul, apabila yang dia sampaikan itu adalah al-haq, maka wajib untuk kita menerimanya. Sebagaimana dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Tapi tidak dipahami bahwasanya kita boleh mencari ilmu, boleh mencari al-haq dari siapa saja. Jangan dipahami demikian. Tidak sama. Kaidahnya. Sehingga oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara kalimat yang sangat mulia yang diriwayatkan dari sebagian ulama, ar-rijalu yu'rafuna bil haq wal haqqu la yu'rafu bir rijal. Orang itu dikenal dengan al-haq yang berada pada dirinya, yakni kita mengakui bahwasanya dia adalah seorang sunni salafi, seorang yang muhiq apabila ada al-haq pada dirinya. Dan kita tidak mengakui sebuah kebenaran dengan perorangan. Jangan sampai kita meyakini sebuah kebenaran lantaran kebenaran tersebut ada pada diri seseorang. Barakallahu fikum. Kebenaran itu tidak diukur dengan orang yang berada pada pihak tertentu. Akan tetapi orang tersebutlah diukur dengan kebenaran yang ada pada dirinya. Yakni maksudnya di sini adalah janganlah engkau menjadikan dalam perkara menerima al-haq dengan keberadaan seseorang. Akan tetapi kita meyakini bahwasanya seseorang itu berada di atas al-haq dengan kebenaran yang ada pada dirinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis ini terdapat sebuah adab pelajaran ketika hendak tidur. Islam adalah agama yang sempurna yang mengajarkan kepada kita adab-adab. Bahkan urusan buang hajat pun diajarkan di dalam Islam. Di antara adab yang diajarkan di dalam Islam adalah ketika seseorang hendak tidur. Adabnya bagaimana? Yaitu dia membaca ayat kursi dari awal sampai akhir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Sampai pada kalimat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Maka engkau membaca ayat ini ketika engkau hendak tidur. Dan insya Allah ketika seseorang membacanya sebelum tidur, maka syaitan tidak akan mendekatinya sampai pagi hari. Walan yazal alaika minallahi hafizun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menjagamu. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 1028. An Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafiza ashra ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal wa fi riwayatin min akhiri suratil kahfi, rawahu Muslim. Dari Abu Darda bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, maka dia akan dijaga dari fitnah Ad-Dajjal. Dalam riwayat lain dari akhir surat Al-Kahfi, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ad-Dajjal, adalah seorang dari Bani Adam. Rajulun kafir, seorang yang kafir, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutusnya di akhir zaman. Pada mulanya dia akan mengaku sebagai nabi. Kemudian beranjak terus fitnahnya, dia mengaku sebagai ilah, sebagai Tuhan, sebagai sembahan. Fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang sangat besar dan bahkan dikatakan fitnah yang paling besar yang terjadi di muka bumi semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam sampai tegaknya hari kiamat. Dan fitnah Dajjal atau tentang keberadaan Dajjal itu hak, sebuah kebenaran. Dan bahkan hadis tentang Ad-Dajjal ini disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, balagha haddat tawatur, sampai pada derajat mutawatir. Sampai pada derajat mutawatir. Yakni hadis yang menceritakan tentang fitnah Dajjal, tentang keberadaan Dajjal, tentang kemunculan Dajjal, diriwayatkan oleh sejumlah sahabat. Diriwayatkan oleh banyak sahabat sampai pada tingkatan mutawatir. Sehingga tidak mungkin barakallahu fikum terjadinya kesalahan atau kedustaan pada riwayat tersebut karena sifatnya mutawatir. Barakallahu fikum. Dan tentang fitnah Dajjal, tidak ada seorang nabi pun melainkan nabi tersebut memperingatkan umatnya dari fitnah Ad-Dajjal. Kenapa diperingatkan oleh para anbiya? Agar umat manusia bersiap dalam menghadapi fitnah yang sangat luar biasa ini. Walaupun fitnah tersebut terjadi di akhir zaman. Fitnah Dajjal ini terjadi di akhir zaman. Akan tetapi tidak mengapa bagi kita untuk mempelajarinya dan mengetahuinya secara turun-temurun sehingga ilmu ini tidak putus. Dikarenakan fitnah ini sangat luar biasa sekali. Tidak ada yang selamat dari fitnah Dajjal kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Dikarenakan Dajjal, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaan yang sangat luar biasa kepadanya. Hal-hal yang di luar nalar terjadi pada dirinya. Dia mampu menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan. Ketika dia mendatangi sebuah wilayah, sebuah tempat, maka tempat tersebut menjadi subur. Tumbuh-tumbuh-tumbuhan dengan subur. Barakallahu fikum. Ketika dia meninggalkan sebuah tempat, maka tempat tersebut menjadi tandus. Menjadi mati. Sehingga banyak yang mengikuti Dajjal tersebut. Ketika ada sekelompok orang yang beriman kepada Dajjal, maka mereka akan mendapatkan kenikmatan duniawi. Sementara kaum yang tidak mau beriman kepada Dajjal, dia akan diuji dengan kelaparan, dengan paceklik dan yang lainnya. Sehingga fitnahnya itu sangat besar. Maka oleh karena itu kita diperintahkan untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Dan bahkan di dalam setiap sholat, kita diperintahkan untuk mengucapkan doa. Di tasyahud akhir, kita diperintahkan untuk membaca doa. Idza tasyahada ahadukum falyakul a'udzu billahi min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. berlindung dari fitnah Dajjal. Setiap sholat. 6. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memohon kepada Allah perlindungan dari fitnah Al-Masih Dajjal. Kenapa demikian? Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya fitnahnya sangat besar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan. Fi liqa'il ati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.